Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudhlilah fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Barakallahu fikum. Yang namanya Al Imam Al Bukhari rahimahullah taala suka haddatsana Ayyash. Ayyash di sini siapa? Abdul Musawwir. Ayyash bin Ayyash bin Ayyash ibn Walid, Abul Walid. Qala haddatsana Abdul A'la. Abdul A'la ibn Abdul A'la. Qala haddatsana Muhammad ibn Ishaq. Telah menghabarkan kepada kami Muhammad bin Ishaq. Namanya adalah Muhammad ibnu Ishaq ibni Yasar. Muhammad ibnu Ishaq ibni Yasar. Barakallahu fikum. Abu Bakar Al-Muttalibi maulahum. Tayyib Al-Madani. Beliau ini barakallahu fikum dijuluki dengan Sahibus Sirah Imamul Maghazi. Beliau pakar dalam bidang sejarah, khususnya sejarah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iya. Barakallahu. Bahkan beliau memiliki karya barakallahu fikum secara khusus mengenai sejarah perjalanan hidup Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Ibnu Katsir sendiri beliau lebih sering ketika ada ikhtilaf tentang penukilan-penukilan sejarah Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau selalu dan pada umumnya atau seringnya ketika merojihkan memilih pendapatnya Muhammad ibnu Ishaq. Ya, dikarenakan memang beliau dalam bab sejarah barakallahu fikum top gitu ya. Beliau pakarnya. Dijadikan rujukan barakallahu fikum. Itu dalam bab sejarah. Adapun dalam bab hadis barakallahu fikum ada sedikit kelemahan pada beliau sehingga beliau dinyatakan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar sebagai rawi yang shaduq. Iya. Pertengahan. Nah, ada khilaf tentang beliau barakallahu fikum, dan pendapat yang pertengahan adalah shaduq. Beliau seorang rawi yang shaduqun barakallahu fikum. Mudallis. Dan beliau dikenal dengan seorang rawi yang mudallis, dan tadlisnya itu berbahaya. Bukan ya, tadlisnya berbahaya. Maknanya berbahaya kalau dia membawakan hadis dengan lafaz an, maka hadisnya dilemahkan. Barakallahu fikum. Itu faedah yang harus antum baik-baik Ya, antum harus pegangi baik-baik ketika belajar tentang ilmu sanad. Ketika ada seorang rawi dikatakan dia ini mudallis dan tadlisnya itu berbahaya, kalau dia menggunakan an, itu barakallahu fikum alamat hadisnya adalah hadis yang lemah. Ya, sanadnya itu sanad yang lemah. Kecuali kalau dia pada tempat yang lain menggunakan sirah haddazana atau sami'tu barakallahu fikum. Tayyib. Itu Muhammad ibnu Ishaq dan beliau ini barakallahu fikum sezaman dengan Imam Malik barakallahu fikum. Sama-sama tinggal di kota Madinah, namun antara kedua orang imam ini ada clash, ya, gesekan-gesekan, namun itu kembalinya kepada masalah pribadi barakallahu fikum. Baik. Sehingga ada ketidakcocokan dalam masalah pribadi barakallahu fikum. Baik, sehingga keluar dari lisan keduanya ucapan-ucapan yang berbicara miring antara satu dengan yang lainnya. Dan dalam bab seperti ini barakallahu fikum kita diberikan faedah oleh mereka para ulama, ya, bahwasanya kalam yang terjadi bainal aqran dan itu terkait dengan hudud nafsi, masalah pribadi, bukan terkait dengan masalah din, itu dilipet, ya, ditutup. Maknanya tidak usah dikubris. Bayangkan ya. Tidak bisa kita jadikan sandaran untuk menjarah salah satu dari kedua belah pihak. Iya. Barakallahu fiik. Demikian juga kaidah ini masih berlaku. Iya. Untuk di kalangan ahli ilm, di kalangan para asatidz, barakallahu fiikum, di kalangan para masyayikh, ketika kedua belah pihak berbicara dan itu terkait dengan masalah pribadi, barakallahu fiikum, maka apa? Kita sebagai pengikut atau murid-murid dari mereka jangan ikut campur. Iya, jangan memperlebar masalahnya kemana-mana, apalagi dibawa dalam kancah dakwah. Paham ya? Barakallahu fiikum. Ustaz Fulan mengatakan, Ustaz Alan itu hizbi, gitu ya. Kenapa Ustaz? Dia itu makan gorengan di kamar, enggak bagi-bagi temannya. Wah, duh, apa hubungannya hizbi sama makan gorengan di kamar, enggak bagi-bagi temannya? Itu menandakan dia orang yang egois. Hizbi ciri-cirinya egois. Gitu ya. Dikait-kaitkan barakallahu fikum. Ya, Ustaz Alan juga demikian. Ustaz Bulan itu hizbi. Kenapa Ustaz? Dia pernah pinjem sandalana enggak izin. Nah, gitu ya. Ghasab, salah satu tindakan hizbi adalah suka ghasab. Barakallahu fikum. Kita sebagai barakallahu fikum talib, murid-murid mereka harusnya uqala. Memiliki akal. Bagaimana bisa mencerna? Ini masalah yang dibicarakan adalah masalah pribadi. Iya, ketika mereka dulu di pondok pesantren sama-sama belajar, sehingga jangan barakallahu fikum menutup mata. Iya, langsung ikut-ikutan mentahzir Ustaz Allah, yang demikian juga mentahzir Ustaz Fulan, ya, hizbi-hizbi barakallahu fikum. Baik, masalah yang demikian barakallahu fikum sebagaimana yang telah dinasihatkan oleh para ulama, kalau perselisihan yang terjadi di kalangan ahli ilm itu dikarenakan masalah pribadi, barakallahu fikum, tidak kita gubris. Dengan ya, dalam artian tidak kita jadikan landasan atau alasan untuk memboikot atau mentahzir salah satu dari kalangan ahlu ilm tersebut, barakallahu fikum. Ya, baik. Sehingga seorang talib barakallahu fikum harus juga menggunakan apa? Akal dia. Ya, barakallahu fikum. Jangan taklid buta dengan gurunya. Barakallahu fikum. Qala haddathani Muhammad ibnu Ibrahim ibn al-Harith. Berkata Muhammad bin Ishaq telah menghabarkan kepada saya Muhammad bin Ibrahim bin Harith. Di sini Ibnu Ishaq menggunakan sighah tahdid sehingga sanadnya aman. Paham kan ya? Baik, tidak ada masalah. Muhammad bin Ibrahim bin Harith barakallahu fikum Abu Abdullah Al-Madani Sifatun Tayyib An Mahmud Ibn Labid Dari Mahmud bin Labid Untuk Mahmud bin Labid Barakallahu fikum Ikhtalafal ulama Fih Para ulama berbeda pendapat Dari sisi Barakallahu fikum Hal huwa minas sahabi am minat tabi'i Apakah beliau dimasukkan dalam kategori sahabi atau dimasukkan dalam kategori tabi'i? Ada khilaf. Barakallahu fikum. Tayyib, Imam Ahmad rahimahullahu taala memasukkan Mahmud ibn Labid dalam musnadnya. Menunjukkan apa? Imam Ahmad berpendapat bahwasanya Mahmud bin Labid ini minas sahabi. Dikarenakan kitab musnad milik Imam Ahmad itu adalah mengumpulkan hadis-hadis para sahabat dalam satu kelompok. Ya. Hadisnya Abu Hurairah disebutkan semuanya. Hadisnya Aisyah satu kelompok. Dan disebutkan di dalam kitab itu hadisnya Mahmud ibn Labid. Dari sanadnya Imam Ahmad menunjukkan beliau berpendapat Mahmud ibn Labid minas nasuhabi. Demikian juga barakallahu fikum. Tayyib ibn Hibban. Iya. Berpendapat bahwasanya Mahmud ibn Labid masuk dalam kategori sahabi. Sehingga ibn Hibban memasukkan nama beliau dalam jajaran kitab beliau As-Sahaba. Iya. Barakallahu fikum. Dan ini yang dipilih oleh Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala. Barakallahu fikum. Adapun Imam Al-Mizzi kemudian Imam Muslim muridnya Imam Bukhari kemudian Imam Ibnu Sa'ad dalam tobaqotnya barakallahu fikum mereka memilih atau merajihkan bahwasannya Mahmud Ibnu Labid minat tabi'i Mahmud Ibnu Labid minat tabi'i barakallahu fikum sehingga terjadi perbedaan pendapat di kalangan mereka para ulama barakallahu fikum Wallahu ta'ala alam bisawab, kalau kita melihat data-data terkait dengan Mahmud ibn Labid barakallahu fikum, maka akan nampak bagi kita barakallahu fikum bahwasanya pendapat yang rajih adalah pendapatnya Imam Bukhari rahimahullahu ta'ala. Dan itu yang dirajihkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar dalam kitab beliau Taqribut Tahdib. Kalau kita melihat dalam Taqrib, Ibnu Hajar mengatakan sahabiyun sighar. Iya, Mahmud ibn Labid ini termasuk sigharu sahabi. Barakallahu fikum. Di antara data-data yang menunjukkan bahwasanya Mahmud ibn Labid inilah seorang sahabi, yang pertama dari sisi imkanul luqi. Kemungkinan untuk berjumpa. Kemungkinan untuk berjumpa. Kan di antara syarat sahabi apa Ikhwan? Man laqiya. Iya, seorang yang berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tayyib. Dari sisi barakallahu fikum, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam walahu 13 min al-umri. Ketika Nabi meninggal umur beliau 13 tahun. Sangat mungkin dah untuk berjumpa dan bermajlis. Barakallahu fikum. Baik, di majlis ini ada yang umurnya 13 tahun? Ada? Hanif? Oh, enggak. Mukanya saja kayak 10 tahun. Enggak ada? Siapa? Siapa Mujahid? Muhammad? Hah? Iya. Berapa umurmu nak? 13 tahun mungkin hadir dalam majelis. Paham ya, ya? Itu yang pertama. Untuk imkanul luqi ada. Iya, itu yang disebutkan oleh Imam Al-Waqidi. Iya. Oleh Imam Al-Waqidi bahwasanya umur beliau ketika Nabi meninggal 13 tahun. Kemudian yang lebih menguatkan lagi barakallahu fikum, Imam Bukhari mengeluarkan riwayat Mahmud bin Labid dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Imam Bukhari mengatakan qala Abu Nuaim haddatsana Abdurrahman ibnul Ghasib qala Abu Nuaim qala haddatsana Abdurrahman ibnul Ghasib an Asim ibni Umar an Mahmud ibni Labid qala asra an-nabiy sallallahu alaihi wasallam hatta taqata'at ni'aluna yawma mata Sa'ad ibnu Mu'ad. Iya. Yeah. Mahmud ibnu Labid menyatakan asra'an Nabi sallallahu alaihi wasallam hatta taqata'at ni'aluna yawma mata Sa'ad ibnu Mu'ad. Nabi sallallahu alaihi wasallam mempercepat jalannya ketika hari di mana Sa'ad bin Mu'ad meninggal dunia sehingga sandal-sandal kami itu putus. Masya Allah. Iya. Antum pernah nantar jenazah sandalnya sampai putus? Pernah gak? Hah? Saking cepatnya itu enggak barakallahu fikum bisa mengimbangi ya kecepatan tadi dengan langkah kaki sehingga sandalnya pun putus memutus gitu. Banyak yang putus. Barakallahu fikum. Yang menjadi saya di sini Mahmud ibnu Labid barakallahu fikum. Iya, secara tegas beliau menyaksikan peristiwa itu bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam sehingga menunjukkan secara sharih beliau pernah berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan beliau beriman dengan beliau dengan Nabi dan juga meninggal di atas keimanannya sehingga Mahmud ibn Labid barakallahu fikum itu minas sahabi barakallahu fikum. Tayyib al-muadzin yu'adzin awal. Baik, kita lanjutkan. Han Jabir ibni Abdullah dari Jabir bin Abdullah. Barakallahu fikum. Dan memang disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu taala, mayoritas riwayat Mahmud itu memang diambil dari sahabi. Ya. Sehingga biasanya Mahmud itu meriwayatkan dari sahabi yang lain. Barakallahu fikum. Baik, dan itu tidak bermasalah. Qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Aku mendengarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man mata lahu salasatun minal walad fahtasabahum dakhalal jannah." Rasul mengatakan barang siapa yang ditinggal mati oleh tiga orang anaknya kemudian dia berihtisab ya mengharap pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala dengan kesabaran, dengan keridhaan, dengan menerima taslim, maka dakhalal jannah, dia akan masuk ke dalam jannah. Barakallahu fikum. Qulna ya Rasulullah isnan atau wasnan. Para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, bagaimana kalau yang ditinggal mati dua orang anaknya. Ya, bukan tiga, tapi dua. Apakah juga akan mendapatkan keutamaan yang sama? Qala wasnan. Rasul mengatakan iya. Ya. Walaupun dia ditinggal mati oleh dua orang anaknya, kalau dia mau ihtisab, maka dia akan mendapatkan jannah. Qultu li Jabir, aku bertanya kepada Jabir, wallahi ara law qultum wahidun laqala qala wa ana azunnuhu wallahi. Baik, kata Mahmud, ya aku berkata kepada Jabir, demi Allah, seandainya kalian saat itu ketika mendengarkan hadis ini bertanya kepada Nabi, bagaimana kalau orang yang ditinggal mati oleh satu orang anaknya kemudian dia mau ihtisab, apakah juga mendapatkan jannah? Niscaya Nabi akan mengatakan iya. Maka Jabir mengatakan, dan saya juga demikian, menduga demikian, wallahi, demi Allah. Baikkan ya. Baik. Barakallahu fikum. Sehingga faedah hadis ini barakallahu fikum sangat jelas menunjukkan keutamaan bagi orang yang mau bersabar ihtisab ketika ditinggal mati oleh anaknya. Barakallahu fikum. Yang secara tegas dari nas dua atau tiga ke atas, ya, atau dua ke atas, barakallahu fikum. Itu yang secara tegas di dalam nas hadis. Adapun untuk satu barakallahu fikum, itu barakallahu fikum dengan harapan, gitu ya. Narju dzalik barakallahu fikum. Dengan beberapa harapan dari para sahabat tadi. Ya, seandainya kalau beliau ditanya bagaimana satu orang, niscaya beliau akan mengatakan walaupun satu. Barakallahu fikum. Baik. Sehingga di sini sangat jelas faedahnya dan juga faedah sampingan dari hadis ini barakallahu fikum, bahwasanya musibah atau bala barakallahu fikum yang menimpa seorang mukmin itu adalah nikmat. Paham ya? Baik. Barakallahu fikum. Yang pertama barakallahu fikum ditinjau dari sisi li'annahu yu'addi ilal a'mali salihat. Dengan musibah tersebut, mau tidak mau akan menarik seorang mukmin melakukan amal-amal salih. Pak Ivan ya, yang pertama Pak Ivan as-sabr, ya dah. Sehingga dengan adanya musibah tadi, dia dilatih untuk bersabar. Kemudian ar-ridha barakallahu fik, at-taslim, ya, barakallahu fik. Sehingga dengan musibah tadi membawa seorang mukmin untuk melakukan amal ibadah. Barakallahu fik. Yang kedua, barakallahu fikum, musibah itu sebagai penghapus dosa. Iya. Dengan seorang ditimpa musibah, dosa-dosa yang dia kerjakan, kalau dia mau sabar, kalau dia mau ihtisab, maka dosa-dosanya tadi terhapus. Barakallahu fikum. Baik. Kemudian faedah yang ketiga barakallahu fikum terkait dengan kasus seperti ini, khusus orang yang ditinggal mati oleh anaknya, dia akan mendapat jaminan jannah oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dikatakan oleh Imam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala bil ma'na bahwasanya al musibah wal bala nikmah. Iya. Yang namanya musibah dan bala itu merupakan nikmat bagi seorang mukmin. Barakallahu fikum. Baik. Itu bagi mereka yang bisa meresapi dan merenungi dari musibah yang menimpa dia. Barakallahu fikum. Baik. Dan juga musibah-musibah yang menimpa anak Adam barakallahu fikum itu semua adalah pilihan yang terbaik dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Iya. Menurut pandangan kita saat itu adalah perkara yang jelek, perkara yang tidak bagus. Namun di sisi Allah Subhanahu wa taala itu merupakan perkara yang baik. Paham kan ya? Baik. Barakallahu fikum. Ketika dia melihat pengumuman apa ya kan, penerimaan masuk dalam apa? Universitas Negeri. Apa namanya sekarang? Kalau dulu UMPTN, kalau sekarang apa namanya? Hah? SMPTN. Iya, enggak tahu tuh, udah lama. Barakallahu fikum. Baik. Ya. Dia lihat dia waktu ujian masuk dia milih UGM sama ITB. Masya Allah, besar juga ya nafsunya. Barakallahu fikum. Baik, dilihat di pengumuman nama dia tidak ada yang masuk. Iya, sehingga pada tahun itu dia dinyatakan tidak lulus ujian masuk perguruan tinggi negeri. Wah, frustasi. Ingat ya, dia sudah barakallahu fikum les privat kursus. Hah? Biar bisa tembus itu barakallahu fikum Universitas Bonafit Indonesia. Baik, uang sudah habis berpuluh-puluh juta, ya. Bocoran-bocoran soal sudah dia beli, enggak ada yang tembus juga. Frustasi. Ingat ya? Baik, barakallahu fikum. Itu bagi seorang yang tidak bisa meresapi musibah, barakallahu fikum. Padahal Allah Subhanahu wa taala menghendaki kebaikan yang lain untuk dia. Gitu ya. Barakallahu fikum. Baik. Akhirnya dia masuk universitas swasta, gitu ya. Barakallahu fikum. Ternyata di universitas swasta itulah dia mengenal dakwah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Iya. Barakallahu fikum. Sehingga dia kenal dakwah salaf, barakallahu fikum, sehingga dia tahu sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu fikum. Iya. Mungkin itulah kebaikan yang Allah inginkan. Kenapa dia tidak lulus dulu ketika ujian masuk universitas negeri. Allah ingin dia paham tentang sunnah. Ya, luput dari dia kebaikan yang kecil, namun dia mendapatkan kebaikan yang lebih besar. Barakallahu fikum. Sehingga yang namanya musibah adalah nikmat. Paham ya? Itu tinjauan atau pandangan seorang mukmin. Barakallahu fi. Baik. Di sini ada beberapa request pertanyaan. Kita akan jawab sebagiannya saja. Ada yang minta obat. Waduh, ini minta obat, nanti minta obat. Oke, dokter aja ya. Apa ini kan ikhfah kita tekan ini apa ini maksudnya ini tatkala oh kita ini kok ada ini di depan? Kebalik ya? Oh, ikta ini. Tulisannya ikta. Hah? Ikut. Ikut. Tapi kok ada A ini di belakang? Ini tulisan daerah mana ini? Bagaimana adab kita tatkala ikta? Fa. Hah? Itikaf. Mengisi taklim di suatu daerah yang situ terdapat ustaz yang lebih senior dari kita. Jadi ini mahdhub aja ya, ikta ini ya. Biar maknanya jelas ya. Hah? Itu adat ketika kita mengisi taklim ketika terdapat ustaz yang lebih senior di situ. Barakallahu fikum. Ya, di antara adatnya istidzan. Iya, Anda ziarah ke rumah dia, barakallahu fikum, tayyib, kemudian menyampaikan maksud bahwasanya ada sebagian ikhwah meminta Anda untuk mengisi di tempatnya. Mohon ya. Tayyib, gimana menurut pendapat antum Ustaz? Apakah ana sudah layak untuk yang demikian? Itu adab. Mohon ya. Tayyib, barakallahu fikum. Dan itu yang dilakukan oleh ulama udah. Iya, dalam usia mereka yang masih muda itu sudah banyak permintaan barakallahu fikum kepada mereka atau sebagian mereka untuk mengisi, mereka minta izin kepada guru-gurunya. Bahkan sebagian mereka menolak karena mengatakan ada yang lebih afdal. Pemikiran ya. Dari seperti Imam Malik, iya. Masih sangat muda tapi sudah luar biasa keilmuannya sehingga banyak yang minta beliau untuk memberikan fatwa. Beliau sempat menolak beberapa kali. Kemudian beliau minta pendapat guru-gurunya dan menyatakan lakukan. Ya, kamu sudah mumpuni keilmuannya, sudah pas, sudah pantas untuk melakukan hal tersebut. Paham ya, ikhwan? Itu yang afdalnya. Paham ikhwan ya? Itu adab. Barakallahu fikum. Tadi waktu kami bermain bola di alun-alun tercinta, wah, tercinta ini. Tiba-tiba ada orang awam memberi 2 dus aqua, lalu dia bilang, tolong doain keluarga saya yang meninggal ya. Terus apa yang harus kita lakukan? Ya doakan saja, barakallahu fikum. Doakan dia mendapatkan ampunan dari sisi Allah. Iya, terbolehkan bagi kita untuk mendoakan muslim yang sudah meninggal dunia. Barakallahu fikum. Apakah diperbolehkan mengucapkan permisi kepada jin ketika masuk ke dalam rumah yang sudah lama tidak dihuni agar tidak diganggu? Tidak boleh. Barakallahu fikum. Ya, justru ketika kalian melakukan hal tersebut, jinnya semakin menjadi-jadi. Barakallahu fikum. Ya. Baik. Barakallahu fikum. Dan itulah yang barakallahu fikum dimaksudkan dalam ayat dalam surah Al-Jin, apa bunyinya? Fazaduhum rohaqah, awal ayatnya, wa annahu kana rijalun minal insi ya'udzuna birijalin minal jinni fazaduhum rohaqah. Disebutkan dalam tafsirnya kebiasaan orang-orang Arab, iya, kalau memasuki sebuah tempat yang sepi, tempat yang kosong dan tempat yang dikenal angker, gitu ya, banyak barakallahu fikum aura negatifnya di situ. Ketika masuk sudah buluk-buluk gitu ya. Apa? Iya, dia mengatakan, "Ya Sayyid, hadzal wadi." Iya, wahai tuan penunggu lembah ini. Iya, jangan ganggu saya. Dia barakallahu itu dalam bahasa Arabnya. Kalau dalam bahasa Indonesia, Mbah, permisi Mbah, numpang mampir ya Mbah, jangan ganggu saya. Barakallahu fikum. Kemudian turun ayat ini. Pengiman ya, itu diantara barakallahu fikum penafsiran ayat tadi. Tayyib. Maka apa Allah mengatakan? Fazaduhum rohaqa. Iya. Maksudnya apa? Jinnya semakin berani, manusianya justru semakin takut, tambah dikerjain sama jinnya. Ini orang culun ini, penakut ini ya. Kerjain saja, gitu ya. Lagi duduk, sus, lewat bayangin. Barakallahu fikum. Jinnya tahu, ketawa. Pengecut orang ini. Kerjain aja, dikerjain sama teman-temannya. Sudah, ya. Barakallahu fikum. Keluar dari tempat itu apa? Celananya sudah basah. Ngompol barakallahu fikum. Tayyib. Tidak demikian barakallahu fikum. Iya, adabnya ketika kita memasuki tempat-tempat yang demikian, Rasul memberikan doa. Apa ya, Fan? A'udzu billahi, a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Itu doanya. Iya, barakallahu. Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari kejelekan-kejelekan apa yang Allah ciptakan. Kata Rasul, kalau seorang itu mengucapkan kalimat ini, maka tidak ada satupun yang bisa memudaratkan dia. Paham ya? Taib. Itu doanya barakallahu fikum. Ketika kalian memasuki atau melewati tempat-tempat yang angker, iya, baca doa tadi atau ta'awudz atau yang semisal dengannya. Barakallahu. Tidak diperkenankan mengatakan permisi atau yang semisal dengannya. Justru akan menambah rasa takut dan membuat jinnya semakin berani. Apakah mencuri itu termasuk dosa besar? Naam. Barakallahu fikum. Iya. Di antara yang menunjukkannya, mencuri itu merupakan salah satu tindakan yang ada hukum hadnya. Itu di antara tanda-tanda dosa besar. Barakallahu fikum. Dan kalau mencuri itu sampai lebih dari seperempat dinar, maka tangannya dipotong. Barakallahu fikum. Iya. Baik. Sehingga jangan macam-macam sama mencuri punya temannya ya. Barakallahu fikum. Kalau sudah sampai seperempat dinar, kalau dalam hukum Islam, utangannya dipotong. Barakallahu fikum. Apakah perbedaan kataan sama haddatsana akhbarana sami'tu? Barakallahu fikum. Perbedaannya, kalau haddatsana itu dimasukkan dengan sighah barakallahu fikum sharih. Iya. Bentuk penyampaian hadis yang tegas menunjukkan bahwasanya rawi langsung mendengar. Tapi dengan lafaz an itu namanya istighah muhtamalah. Ya, bentuk penyampaian hadis yang memiliki kemungkinan bisa jadi dia langsung mendengar dari orangnya, bisa jadi lewat perantara. Dari pulang kan tidak tahu. Dari pulang itu langsung atau lewat perantara. Dapat berita dari mana? Dari pulang. Gitu ya. Bisa dia langsung dapatnya dari fulan atau lewat dari orang lain. Sehingga dengan sighah an seperti ini untuk rawi-rawi mudallis barakallahu fikum itu dilemahkan ya riwayatnya. Ustaz, di dalam Ka'bah apa isinya? Saya belum pernah masuk Ka'bah. Barakallahu fikum. Baik. Dan yang terakhir, ini yang minta obat, barakallahu fikum Ustaz. Berilah kami obat yang bisa menenangkan hati kami yang gelisah. Barakallahu fikum. Gelisah apa? Hah? Gelisah apa? Iya, yang pertama dicari dulu penyebabnya. Paham Ivan ya? Dicari sumber gelisahnya itu apa? Barakallahu fikum. Ya. Baik. Kalau yang gelisah belum dapat kiriman, barakallahu fikum. Atau kirimannya seret. Ivan ya. Baik. Bagaimana obatnya Ivan? Banyak-banyak puasa. Itu ya. Barakallahu fikum. Baik. Paham Ivan? Banyak-banyak puasa barakallahu fikum. Baik, dan sibukkan diri dengan pelajaran. Paham ya? Itu yang barakallahu fikum bisa membuang rasa lapar. Ya, baik. Itu yang dilakukan oleh salafun salih barakallahu fikum. Sehingga ya dilihat sebab gelisahnya itu apa. Ya, terkadang sebab gelisahnya karena boring, ya, bosan, bete dengan pelajaran yang ada. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dari dulu sampai sekarang pelajarannya ya itu-itu saja. Nahu, sorot, sudah sorot, sudah berbusa-busa, nasrib gitu ya. Sudah capek, pegel mulutnya. Warahmatullahi wabarakatuh. Iya, tidak mengapa bagi kita untuk berpindah sejenak. Iya, ke bidang-bidang studi yang lain. Barakallahu fikum. Tayyib. Ya, dari satu amal ibadah ke amal ibadah yang lain. Barakallahu fikum. Atau gelisah tentang yang satu itu, tanda kutip. Nah, insyaallah maklum semuanya ya, para syabab di sini ya. Kecuali yang kecil-kecil barakallahu fikum. Iya, ya dilihat gitu ya. Kalau memang sudah tidak bisa terpendam lagi, ya, sudah nabrak sana nabrak sini, barakallahu fikum. Tayyib, sudah enggak kuat lagi, sudah puasa. Barakallahu fikum. Ya, wadhul nadhar juga sudah, tapi pokoknya yang satu itu tidak bisa terbendung, ya sudah izin kepada ustaznya. Ya, afwan ustaz. Ana izin. Mau ngapain? Berburu. Gitu ya. Mau berburu ikan hiu, ustaz. Kok ikan hiu? Iya, ustaz. Sudah bisa tidak bisa tertahankan lagi. Ya sudah. Ya. Barakallahu fikum. Kita hanya bisa mendoakan, pergilah nak, baik-baik carilah buruan yang bagus, gitu ya. Dan ingat, jangan lupa targetnya ada yang salihah, barakallahu fikum. Ya, itu target buruannya, prioritas, barakallahu fikum. Tapi kalau masih bisa disiasati, barakallahu fikum, ya, ya dia tidak begitu menggebu-gebu, kadang pengen, kadang enggak, barakallahu fikum. Ya sudah dilakukan dengan terapi yang disebutkan oleh Rasul. Fa'alaikum bisyam. Rajin-rajin puasa, sibukkan diri dengan pelajaran, jangan banyak melamun. Ya Zen ya? Iya, Zen senyum-senyum dia. Kayaknya meresapi bener. Yang terakhir ini, barakallahu fikum. Hey, wallahu ta'ala alam bisawab, nakahi bihal qadr, barakallahu fikum, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, taqabbalu.